Bagi wanita yang mau i'tikaf bagaimana? Bukan i'tikaf, tapi i'tikaf. Ini meskipun huruf saya luruskan loh, biar gak salah ini. Kalau i'tikaf akan pakai kof, ini pakai ka, i'tikaf. Bagi wanita kalau mau i'tikaf bagaimana? Boleh. Para sahabiat, istri-istrinya Nabi, sepeninggal wafatnya Nabi, i'tikaf apa enggak? I'tikaf. Ya, istrinya Nabi itu i'tikaf. Boleh, asalkan masjidnya ini ya, kan masjid ada yang layak, ada yang tidak. Gitu. Kalau tertutup, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, wudunya terpisah, ya tidak apa-apa. Asalkan jangan sampai terjadi fitnah. Dan sebagian masjid memang memfasilitasi kok. Ya, sebagian masjid. Wallahu a'lam.